Lantai palupo kasampian ado pintunyo konan bingon di kota kinjo kakanya jatua ayo matonyo konan bingon di kota kinjo kakanya jatua ayo matonyo diolo badan undangku indah elok kurang pambingu diolo badan undangku indah elok kurang pambingu. Tabang kapau dan kajiro jalan kailia konan jadil di komang itu baca do jaja di ate air konan jadil di komang itu baca do jaja di ate air diolo daun palumpur indah elo kurang panggil itu diolo daun palumpur indah elok kurang pangincu. Lo si daun dandong indah elok.